Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kitab Akhlaqul Ulama. Karya Imam Muhammad ibn al-Husayn Abu Bakar al-Ajurri rahimahullah, pada bagian kitab Akhlaqul Alimi al-Jahili al-Muftatan bi'ilmihi. Beliau mengatakan rahimahullah, dari kelanjutan penyebutan tentang beberapa hadis ataukah asar dari salafuna salih berkaitan tentang keadaan orang-orang yang mereka terfitnah dengan ilmunya. Kemudian pada paragraf berikutnya beliau mengatakan qala Muhammad ibnul Husain al-Ajurri rahimahullah man tadabbara hadhil khisala fa'arafa anna fihi ba'da ma dzakarna wajaba 'alaihi an yastahya minallah wa an yusri'a ar-ruju'a ilal haqqi. Siapa yang mentadabburi, merenungkan dari beberapa karakter akhlak ini, yaitu yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana keadaan orang yang mereka terfitnah dengan ilmunya terhadap orang yang lebih di bawahnya, mereka mendominasi, mendebat, merendahkan, bahkan sekalipun itu adalah pada perkara ijtihadiyah, pada perkara pendapat yang seseorang diberikan keleluasaan padanya. Dia ujub terhadap apa yang dia mampu dari keilmuan yang dia telah capai, terhadap yang semisal atau bahkan yang di atasnya dia mendebat, melawan untuk menjatuhkannya. Dan beberapa karakter buruk, hilangnya tawadhu terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan dia terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kata beliau, siapa yang memtadaburi akhlak-akhlak yang telah tersebutkan tersebut, kemudian dia mengetahui bahwasanya akhlak-akhlak tersebut ada pada dirinya sebagian dari yang kami telah sebutkan tersebut, wajaba alaihi an yastahya minallah, wajib atas dirinya untuk dia merasa malu kepada Allah. Ini yang kita mengatakan barakallahu fikum, kita membaca ini untuk diri kita. Kita membaca ini untuk menerapi diri kita, bagaimana pola pembelajaran kita selama ini dan yang akan datang. Akankah kita mempelajari ilmu ini untuk orang lain? Kita berharap orang lain itu menjadi baik kayak yang dibaca. Tapi pernahkah kita mengoreksi diri kita, introspeksi diri? Sudahkah saya sesuai dengan seperti apa yang saya telah mengetahuinya? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau, siapa yang mendapati dari apa yang telah kami sebutkan tersebut ada pada dirinya, wajib atas dirinya merasa malu kepada Allah. Ternyata banyak juga ya kesalahan saya. Wa an yusri'a ar-ruju' ilal haqqi, dan hendaknya ia bersegera rujuk kepada al-haq. Wal haqqu dhalatul mu'min, sementara perkara al-haq itulah perkara hilangnya kaum mukminin. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada kata ujub di situ. Tidak ada kata kibir di situ. Yang ada adalah at-tawadhu. Kita berusaha merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha malu. Kalaulah kita bisa mengoreksi orang lain dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat yang hikmah tersebut, tidakkah sepantasnya kita adalah orang yang paling berhak dari kalimat-kalimat tersebut? Nas'alul halana walakum al-afiyah wassalamah. Wa sa'adzkuru minal athar ba'da ma dzakartu liyata'addaba bihil 'alim insyaallah. Dan kami berikutnya akan menyebutkan beberapa athar atas apa yang telah kami sebutkan beberapa adab yang dengannya seorang yang berilmu bisa beradab dengannya insyaallah. Kalau kemarin penyebutan tentang akhlak-akhlak tercela sebagai bentuk koreksian. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan beberapa dalil, atsar, riwayat yang dengannya kita berharap membaca itu bisa menerapi diri kita. Naam. Dan orang-orang yang kita cintai. Qala rahimahullah, fa amma qauluna, adapun dalam penjelasan kami yang kemarin, yang dahulu, yang sebelumnya, tentang yatajammalu bil ilmi la yujammilul ilmu bi amalihi. Sepantasnya seorang alim itu, naam, dia berhias dengan ilmu, tayyib, dan ia jangan menghias tayyib. Wa amma qauluna yatajammalu bil ilmi wa la yujammilul ilma bi amalihi, tentang keadaan seorang alim yang sepantasnya dia menghiasi dirinya dengan ilmu, tapi justru dia tidak menghiasi ilmu itu dengan amalannya. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Bakrin, qala haddatsana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id, qala haddatsana al-Husain ibnu al-Hasan al-Marwazi, qala haddatsana ibnu al-Mubarak, akhbarana Hariz ibnu Utsman an Habib ibnu Ubaid qala, dari Habib ibnu Ubaid beliau mengatakan rahimahullahu taala, ta'allamul ilma wa'qiluhu wantafi'u bihi, pelajarilah oleh kalian itu ilmu agama dan pahamilah dan ambillah manfaat darinya, amalkan. Wala ta'allamu wala tu'allimuhu litajammalu bihi, au wala ta'allamuhu litajammalu bihi, dan janganlah kalian pelajari ilmu itu hanya untuk sekedar kalian berhias dengan ilmu itu supaya dipandang bagus karena dia pernah menimba ilmu ataupun dia dipanggil dengan sematan ilmu padanya, alim, talib. Naam. pengajar, ustaz dan yang semisalnya. La, kata beliau, jangan kalian berhias naam dengan jangan kalian mempelajari ilmu untuk kalian sekedar berhias dengannya. Fa innahu yushiku antal intala bikal umru antatajammala bil ilmi kama yatajammalur rajulu bisaubihi. Karena sesungguhnya akan datang di waktu yang dekat. Waktu yang dekat itu beliau sudah sebutkan pada abad yang ketiga di awal. Naam. Karena beliau hidup di awal abad yang ketiga dan wafat beliau di awal abad tersebut. Naam. Rahimahullah. Beliau mengatakan, karena dikhawatirkan kalau kalian tidak segera berubah dari sifat tersebut, akan datang dalam waktu yang dekat, apabila umurmu panjang, seseorang itu dia akan berhias dengan ilmu seperti sekedar perhiasan seseorang mengenakan pakaian. Selesai, dilepas. Sekadar dia merasa berhias dengannya, sudah cukup, ganti yang lain. Tidak ilmu itu menjadi suatu yang prioritas bagi dirinya. Naam, hanya saja dia menjadikan itu sekedar perhiasan yang ia merasa nyaman dengannya untuk dipandang. Fala haula wala quwata illa billah. Ini nasihat yang pertama dalam riwayat yang ke-81 dari kitab yang kedua dari kitab Akhlaqul Ulama. Naam. Rahimahullah. Waqad nasaha, dan beliau sungguh sangat menasihati kita. Kalaulah itu beliau nasihatkan untuk orang yang hidup di zaman tersebut dan kita adalah orang yang 12 abad setelahnya, tentunya kita lebih sangat butuh memperhatikan nasihat tersebut. Kalau itu di abad yang ketiga atau awal yang abad yang ketiga, beliau sudah mengkhawatirkan akan datang orang yang dia itu pandai belajar tapi sedikit beramal. Dia merasa baik mau belajar, tapi dia tidak merasa baik untuk mau beramal. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana kabar kita yang hidup di tahun ini? Akankah ada jaminan kita bahwasanya kita itu akan diberikan kemudahan untuk bisa beramal dari apa yang telah kita pelajari? Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita mengadu. Qala rahimahullah fi riwayah Itsnain wa Tsamanin, akhbarana Abu Bakrin, beliau mengatakan dari telah memberitakan Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad qala akhbarana Ali ibn Qadim qala haddatsana Sufyan an Laitsin qala qala Tawus. Diriwayatkan oleh beliau dari seorang tabi'in yang mulia Tawus ibn Kaisan, salah seorang dari fuqaha ut-tabi'in al-Yamani. Naam. Beliau menyebutkan ma ta'alamtu. La. Qala Tawus, Tawus mengatakan ma ta'alamta fata'allam li nafsik. Apa yang engkau pelajari, maka pelajari itu untuk dirimu. Ini penting ma'asyarat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Awal kali kita melangkah belajar, ini nasihat untuk diri saya secara pribadi dan untuk seluruh talabatul ilmi dan ikhwanna jami'an. Melangkahkan ilmu untuk belajar, kata beliau, pelajarilah itu untuk dirimu sendiri. Fa innal amanata wasidqa qad dhahaba minan nas, karena sesungguhnya amanah, integritas bahasanya orang sekarang itu, ya, dalam profesi orang itu dipandang karena kepiawaiannya, keahliannya di bidang tersebut. Naam. Dan kejujurannya dalam melaksanakan profesinya atau pekerjaannya tersebut. Dinilai karena itu, ya. Seharusnya seorang dinilai itu karena keahliannya di bidangnya tersebut. Nah, beliau mengatakan, pelajarilah ilmu, bekalilah dirimu dengan ilmu itu untuk karena dirimu butuh. Untuk dirimu sendiri, bukan karena yang lain. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mengejar ijazah. Pelajarilah ilmu untuk dirimu. Karena amanah untuk berpegang pada apa yang dia pelajari, wasidqah dan kejujuran dalam menuntut ilmu itu telah hilang dari manusia. Kapan itu disebutkan? Di zamannya tabi'in. Tawus termasuk salah seorang pembesar dari ulama'nya tabi'in yang hidup di bawah abad 100 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagian para sahabat mereka masih ada dijumpai. Naam. Mulai tersebar fitnah. Mulai sebagian orang kehilangan amanah. Hilang darinya kejujuran. Ketamakan terhadap dunia mulai mempengaruhi amanah dan kejujuran tersebut. Maka beliau menasihatkan, pelajarilah olehmu ilmu dan pelajarilah ilmu itu untuk dirimu sendiri. Karena amanah tersebut sudah mulai hilang dari orang. Sebagian orang belajar bukan untuk amanah tersebut. Bukan pula karena kejujuran dia ingin belajar. Ya, ada yang terpaksa belajar. Dah enak dipaksa, abi. Kalau enggak belajar mau kemana lagi, suruh kerja juga enggak bisa. Naam. Terpaksa dia harus belajar. Tidak ada amanah. Seharusnya dia duduk, belajar, menekunin profesinya dia sebagai talibul ilmi, sebagai orang yang duduk belajar adalah untuk mendapatkan ilmu agar dia bisa beramal. Sudah terhapus niatan tersebut dengan niatan yang lain. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain, dalam cetakan kitab yang lain, dari cetakan yang lama disebutkan dalam catatan kaki, lah beliau mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa merubah kenyataan tersebut yang sudah terjadi kecuali hanya Allah. Mintalah kepada Allah kemampuan untuk merubah keadaan yang telah menimpa kita, ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza kana dzalika kadzalika fi dzalikaz zaman. Kalaulah ucapan itu dalam masalah tersebut di zaman itu, fama naqulu nahnu fi zamanina hadza. Lalu bagaimana kita mengatakan, mengomentari tentang keadaan orang di zaman kita sekarang? Beliau mengucapkan di awal abad tahun ketiga. Ya, dinukilkan dari Imam Tawus di abad yang pertama. Lewat satu abad, abad kedua, menuju abad yang ketiga. Fala haula wala quwata illa billah, kata beliau. Ini awal abad yang ketiga, beliau sudah merasa sedih dengan berbagai fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Hilangnya kejujuran, amanah, integritas, tadi kita menyebutnya begitu, dalam seseorang itu menimba ilmu. Tujuan dia menimba ilmu sudah mulai bercabang, sehingga berkahnya ilmu semakin berkurang. Qala Muhammad ibn al-Husain, wa amma man kana yakrahu an yuftiya idza alima anna ghairahu yakfihi. Tayib. Ini poin pertama yang beliau sebutkan dalil atas ucapan beliau sebelumnya, di mana seseorang itu hendaknya ia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan amalan, bukan hanya sekedar belajar. Dan itulah semangatnya para ulama, mereka mengejar amal setelah mereka itu berilmu. Bahkan seperti yang telah kita nukilkan dari Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau enggan berfatwa tentang satu masalah, yaitu masalah membebaskan budak. Kenapa? Karena beliau belum membebaskan budak. Sampai beliau memiliki kemampuan bisa membebaskan budak, baru beliau berfatwa tentang keutamaan membebaskan budak. Kenapa? Begitu pentingnya ilmu disertai dengan amalan. Begitu pentingnya seseorang itu untuk menghiasi dirinya dengan amal soleh. Terlebih di zaman kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tambahnya amal, amal yang dimaksud adalah amal soleh, tentunya yang didahului dengan ilmu syar'i dan keikhlasan. Di mana Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Amal yang dimaksud dengan kata al-a'mal. Dengan kata al, yang belajar bahasa Arab insyaallah memahami. Ada alif lam. Yang difahami dalam kata al-a'mal itu bukan semua amalan, tapi amalan yang difahami dalam syariat. Amalan yang diterima, amalan yang salih, amalan yang didahului dengan ilmu syar'i yang disertai dengan keikhlasan. Segeralah kalian untuk menuju amalan-amalan tersebut, karena akan datang fitnah-fitnah yang bertubi-tubi menimpa kalian seperti potongan-potongan malam. Fitnah obatnya ya amalan. Maka siapa yang banyak amalnya, dia akan dijauhkan dari fitnah. Siapa yang dia kurang semangatnya dalam amal, dalam ilmu, maka dia akan tersambar oleh fitnah. Karena manusia itu tidak bisa istirahat. Manusia itu tidak bisa berhenti dari berharap dan berbuat. Ketika dia jauh dari amal soleh, maka syubhat dan fitnah itu akan menyambar dia ke arah ketergelinciran. Fala haula wala quwata illa billah. Adapun poin yang kedua, kata beliau, berkenaan tentang bahwasanya para ulama salaf, orang yang memiliki ilmu itu, mereka membenci untuk berfatwa, menjawab pertanyaan. Apabila mereka mengetahui selain diri mereka ada orang yang lebih mampu untuk berfatwa. Poin kita di sini adalah menahan lisan. Kalau ada orang lain yang pantas untuk menjawab daripada dirinya, maka ulama salaf lebih mengedepankan orang lain. Kalau dalam sebuah majelis, ketika ada pertanyaan itu diutarakan, selain diri mereka ada orang yang lebih pantas menjawab, maka mereka lebih mendahulukan yang lain. Kalau di suatu masa, dalam sebuah fatwa, ada orang lain yang lebih pantas menjawab fatwa tersebut, maka dia lebih mengutamakan orang lain. Maka dengan mengaca pada warisan salaf ini, kita bisa bercermin tentang keadaan kita di masa ini. Bagaimana keadaan kita? Mari kita melihat apa yang beliau tinggalkan. Qala rahimahullah fil riwayah thalithah wassamanin, fahaddathana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali, qala haddathana al-Husain ibn Muhammad az-Za'farani, qala haddathana Syababah ibn Siwar, qala haddathana Syu'bah an Atha ibn Sa'ib an Abdurrahman ibn Abi Layla, qala, dari Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau mengatakan, tabi'i, beliau mengatakan, adraktu 20 wa mi'ah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar. Dan beliau adalah salah seorang dari tokoh-tokohnya para tabi'in. Abdurrahman ibnu Abi Layla. Beliau mengatakan, aku menjumpai 120 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dari golongan Ansor, dari penduduk Madinah. Idza su'ila ahaduhum an syai'i ahabba an yakfiyahu sahibuhu. Apabila seorang mereka ditanya tentang suatu perkara, mereka menyukai kalaulah ada saudaranya yang lain, sahabatnya yang lain, temannya yang lain yang mewakili untuk menjawab. Apabila ada selain dirinya yang bisa mencukupkan jawaban tersebut, itu lebih mereka cintai. Jadi tak ingin tampil dalam hal menjawab, tidak ingin tenar dalam memberi solusi dari pertanyaan banyak orang. Apabila ada orang lain yang menurut dia itu lebih pantas dan mencukupi, maka mengedepankan pertanyaan tersebut kepada saudaranya. Naam, kalimatnya adraktu 20 wa mi'ah in ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar idza su'ila hadum an syai'i habba an yakfiyahu sahibuhu. Aku menjumpai 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Setiap dari mereka apabila ditanya tentang sesuatu, menyukai kalau ada orang lain selain dirinya yang mencukupkan jawaban tersebut. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Ja'far aidha, qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala sami'tu Bishr ibn al-Harith yaqul sami'tu al-Mu'afa ibn Imran yadhkuru an Sufyan. Beliau meriwayatkan dari Bishr ibn al-Harith, beliau mengatakan, aku mendengar al-Mu'afa ibn Imran menyebutkan riwayat dari Sufyan. Qala, Sufyan mengatakan, adraktul fuqaha'a wahum yakrahuna an yujibu fil masaila fil masaili wal futya. Beliau mengatakan, aku menjumpai para fuqaha, mereka ini dari kalangan para tabi'in, mereka dari kalangan para tabi'ut tabi'in, mereka dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu wasallam radhiyallahu anhum. Naam, apa yang dikatakan Sufyan, aku menjumpai mereka para fuqaha itu, para ulama. Jadi kalau dahulu disebut ahli fikih, itu bukan cuma paham fikih ya. Mereka kadang disebut qura, mereka kadang disebut sebagai fuqaha, mereka itu adalah para ulama. Nah, kalau sekarang lebih didominankan nama mereka sebutannya adalah ulama. Naam. Dahulu kata Sufyan, aku menjumpai para fuqaha wahum yakrahuna an yujibu fil masaili wal futya. Dalam keadaan mereka itu tak menyukai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berfatwa. Wala yuftu, dan mereka tak mau untuk menyampaikan fatwa. Hatta la yajidu buddan min an yuftu, sampai mereka tak mendapati kesempatan kecuali harus berfatwa. Jadi kalau masih dapat kesempatan untuk menghindar, tanya pada yang lain, itu mereka lakukan karena waraknya mereka dalam masalah fatwa, kehati-hatian mereka dalam masalah menyampaikan fatwa. Lebih menyukai kalau orang yang lebih berpengalaman dalam bidangnya yang menjawabnya, dan itu lebih mencukupi. Nah, perhatikan poinnya adalah tidak mengedepankan dirinya untuk tampil dalam masalah menjawab pertanyaan. Dalam masalah agama tentunya, barakallahu fikum. Apabila ada yang lain, maka mereka lebih mengedepankan karena ketawaduan dan waroknya mereka. Wa qala al-Mu'afa, al-Mu'afa ibn Imran, beliau mengatakan, sa'altu Sufyan faqal, maka atas perkataan tersebut aku mengatakan kepada Sufyan, adraktan nasa mimman adrakta minal ulama wal fuqaha wa hum yataraddunal masaila. Naam. Adraktun nasa mimma adraktu. Kemudian aku tanya tentang masalah tersebut kepada Sufyan sekali lagi. Maka beliau mengatakan, aku menjumpai mereka manusia, para ulama tersebut, para fuqaha tersebut, wahum yataradunal masaila. Mereka ini baku lempar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa maksudnya? Yakrohuna an yujibu fiha fa in a'fau anha kana dzalika ahabbu ilaihim. kana dzalika ahabba ilaihim. Mereka ini saling melemparkan pertanyaan, ataukah pertanyaan tersebut ya. Kalau ditanya, coba tanya saudaraku yang itu. Coba tanya alim fulan. Coba tanya yang di sana. Nanti yang satu lagi tanya, coba tanya sana. Berharaplah pertanyaan itu dicukupkan oleh yang lain. Mereka tak menyukai menjawab tersebut apabila diberikan maaf. Maka itu lebih mereka cintai. Artinya kalau mereka diberikan dispensasi untuk tidak menjawab, itu lebih mereka sukai. Nah, qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Abul Abbas Ahmad ibn Sahal al-Usnani, qala hadatsana al-Husain ibn al-Aswad al-Ijli, qala hadatsana Yahya ibn Adam, qala hadatsana Hammad ibn Shu'aib an Hajjaj an Umair ibn Sa'id, qala sa'altu Al-Qamah an mas'alatin. Nah, aku pernah bertanya, kata Umair ibn Sa'id, aku bertanya kepada Al-Qamah tentang suatu masalah. Faqala, maka beliau menjawab, iti Ubaidah fas'alhu. Maka Al-Qamah menjawab, coba engkau datangi Ubaidah dan tanyakan kepada beliau pertanyaan tersebut. Fa'ataituhu Ubaidah. Maka kata Umar bin Sa'id, maka aku pun mendatangi Ubaidah. At-tabi'in. Mereka ini adalah para pembesarnya tabi'in. Faqala, ketika aku datangi Ubaidah, beliau mengatakan, iti Al-Qamah. Coba kamu tanyakan permasalahan tersebut kepada Al-Qamah. Tadi Al-Qamah minta datang kepada Ubaidah. Ketika Ubaidah ditanya, coba engkau tanyakan masalah itu kepada Al-Qamah. Kalau orang sekarang disuruh kayak gitu, merasa dipermainkan. Kok dipingpong sih? Bisa jawab enggak? Begitu ya kalau orang sekarang. Tidak memiliki sabar. Lah dahulu, mereka ditanya, ternyata terjadi semacam itu. Ketika Al-Qamah ditanya, coba engkau datangi Ubaidah, kamu tanyakan masalah tersebut. Setelah sampai, beliau malah mengatakan, tanyakan masalah itu kepada Al-Qamah. Fakultu, Al-Qamah arsalani ilaik. Maka aku jawab, Al-Qamah menyuruhku datang kepada engkau. Faqala, iti masruqa. Kalau gitu engkau datangi masruq, Ibnu al-Ajda. Naam. Tapi ini yang lain. Kau datangi beliau masruq. Fas'alhu. Maka tanyalah pertanyaan itu kepada beliau. Fa'ataitu masruqa fasa'altuhu. Maka aku datangi masruq. Maka aku tanyakan pertanyaan tersebut. Faqala iti Al-Qamah fas'alhu. Engkau datangi Al-Qamah. Dan tanyakan masalah itu kepada beliau. Naam. Fakultu, maka aku sampaikan, Al-Qamah arsalani ila Ubaidah, wa Ubaidah arsalani ilaika. Sebelumnya aku telah bertemu Al-Qamah. Al-Qamah menyuruhku datang kepada Ubaidah. Ubaidah menyuruhku datang kepada engkau untuk menanyakan. Naam. Faqala, maka beliau mengatakan, Fa'ti Abdurrahman ibn Abi Layla. Naam. Kata Masruq, kalau gitu datangi Abdurrahman ibn Abi Layla. Datang pada orang yang keempat, masih disuruh tanya pada orang yang lain. Naam. Fa'ta itu Abdurrahman ibn Abi Layla. Fasa'altuhu. Kemudian aku datangi pula Abu Abdurrahman ibn Abi Layla dan aku tanyakan pertanyaan tersebut. Fakarihahu. Ternyata beliau masih merasa tidak suka untuk menjawabnya, merasa berat. Tsumma raja'tu ila Al-Qamah fa'akhbartuhu. Maka peristiwa itu kuceritakan kembali kepada orang yang pertama, Al-Qamah rahimahullahu taala. Dan aku ceritakan, ya, datang kepada Alqamah, disuruh datang kepada Ubaidah. Datang kepada Ubaidah, disuruh datang kepada Masruq. Datang kepada Masruq, disuruh datang kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Sampai kepada Abdurrahman bin Abi Layla, disuruh datang lagi ke Alqamah. Naam, tak suka, maka beliau menyampaikan qala. Alqamah pun akhirnya beliau mengatakan kana yuqal, karena memang dahulu pernah dikatakan ajra'ul qaumi 'alal futya adnahum ilma, orang yang paling lancang untuk berani berfatwa ia adalah orang yang paling dangkal ilmunya. Cuf, perhatikan barakallahu fikum, orang yang paling lancang, yang paling tergesa-gesa untuk berfatwa, tidak melihat siapa yang di kanannya, siapa yang di kirinya, siapa orang yang paling lebih pantas untuk bicara, orang yang paling suka lebih bicara duluan dalam memberikan keputusan, maka dia adalah orang yang paling dangkal ilmunya. Berarti berlatihlah untuk diam. Di sana ada orang yang lebih utama dari kita, dari sisi usia, dari sisi pengalaman, dari sisi ilmu, dari sisi amal. Maka barakallahu fikum, lihatlah diri kita, di mana posisi kita. Maka orang yang paling bijaksana, yang paling bagus akhlaknya, maka yang dia pandai memposisikan dirinya. Naam. Qala rahimahullah, ajra'ul qawmi alal futya adnahum ilman. Coba kita catat itu kalimat dengan tinta emas. Apa kata Alqamah? Kana yuqal, dahulu dikatakan. Berarti bukan Alqamah yang mengatakan, itu sudah dikatakan oleh pendahulunya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum, dan para ulama dari pembesar-pembesar mereka, salafun salih. Ajra'ul qaumi na'am 'alal futya adnahum ilma, orang yang paling na'am tergesa-gesa dalam berfatwa adalah orang yang paling dangkal ilmunya. Qala bar akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala sami'tu Bishran qala Sufyan, berkata Sufyan, man ahabba an yus'ala falaysa bi ahlin an yus'al. Sufyan beliau mengatakan, man ahabba an yus'al, siapa yang orang menyukai untuk ditanya, diarahkan pertanyaan pada dirinya, maka ia bukan orang yang pantas untuk ditanya. Coba, dari poin yang sebelumnya, apakah kita termasuk orang-orang yang tergesa-gesa dalam memberikan jawaban pada orang lain ketika dia bertanya, sementara kita tidak memperhatikan siapa yang ada di antara kita, di depan kita, siapa orang yang lebih pantas menjawab pertanyaan tersebut? Naam. Dan tidakkah kita melihat apa yang dikatakan oleh Sufyan sehingga beliau mengatakan orang yang menyukai dirinya ditanya, ia adalah orang yang tak pantas untuk ditanya. Maka lihatlah kepada diri kita, apakah selama ini kita seperti itu? Ya, ketika ada pertanyaan, yang paling tergesa-gesa menjawab. Ketika ada orang yang bertanya, dia menyukai pertanyaan itu diarahkan pada dirinya. Maka beliau mengatakan, Sufyan rahimahullah adalah itu orang yang tidak pantas untuk diberikan pertanyaan. Ini beberapa pernyataan, kalimat hikmah dari salafun salih, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang sepantasnya lah ini menjadi koreksian untuk diri kita. Dan perlulah kita mengetahui bahwasanya al-kalam telah dijelaskan lebih dari satu orang di mimbar ini pula, barakallahu fikum, disebutkan bahwasanya fitnahnya orang modern ini dia bicara tidak hanya dengan lisannya, ya, tapi dia bisa bicara dengan 10 jarinya. Dia boleh saja diam saat bertemu orang dan nampak sebagai orang yang pasif, gak pandai bicara. Tapi bagaimana dia dikenal orang di medsos? seolah-olah dia Syekhul Islam. Ya, dalam statusnya dia berkicau. Di dalam grup-grup dan pertemuan, ya, perkumpulan-perkumpulan medsos, dia menjadi juru bicara dan menjadi orang yang selalu menjawab. Maka perlu kita takut pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, ilmu itu kita pelajari untuk diri kita. Pada poin yang pertama yang dinasihatkan oleh ulama. Dan ini yang kedua, itu kita baca juga untuk diri kita. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang tergesa-gesa tersebut? Maka belajarlah untuk bersikap wara', hati-hati. Bersikaplah dengan hilm, ta'ani, ya, usaha untuk bersikap bijak dan tidak tergesa-gesa. Kalaulah seandainya kita bisa menjawab, coba kita melihat, bukankah di sana ada orang yang lebih tua dari diri kita dalam masalah usia, yang kalau seandainya dia bicara itu lebih bijaksana daripada pembicaraan kita yang lebih muda, orang yang lebih dewasa dan lebih tua dari kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimatnya sedikit tapi lebih mengena. Kebanyakan kita yang lebih muda banyak bicaranya tapi kurang dipahami. Sabar sedikit, masih ada orang yang lebih tua. Dan terkadang di sana, kalaupun di sana ada orang yang lebih muda dari kita, tapi cobalah kita melihat apa kepantasan kita bicara dalam masalah tersebut. Bukankah di situ ada orang yang membidanginya? Tidakkah kita merasa malu kalau seandainya kita termasuk yang dikatakan ajra'ul qawmi alal futya adnahum ilman, orang yang paling lancang ia untuk bicara dalam suatu perkara, di sana ada orang yang lain yang lebih pantas padahal dia adalah orang yang paling dangkal ilmunya. Terkadang butuh kita memiliki sedikit rasa malu. Jangan sampai kita cuma terkenal di medsos pintar bicara tapi tidak pantas untuk bicara. Dan terlebih mengenaskannya lagi kalau kita ternyata cuma bisa bicara di medsos, tidak pandai untuk belajar di luar, di kenyataannya. Sedikit mendatangi majelis ilmu, pandai bicara di medsos. Sedikit maunya belajar, lebih sedikit lagi maunya untuk dia beramal. Maka pantaslah yang dikatakan oleh salaf kita, fala haula wala quwata illa billah. Hanya kepada Allah kita berharap untuk bisa berubah dari keadaan tersebut. Kalaulah pernyataan ini diucapkannya untuk kita, lebih penting mengoreksi diri kita masing-masing di zaman ini. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa salamah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.